Pun Quran. Yang ketiga, wa masjiduhum kabirah walakinnaha kharabun anil jamaah. Masjid-masjid semakin besar, musala gede-gede api-api, tapi jamaahe kosong. Niki pun kelakon apa dereng? Sampun pol. Sekarang di setiap kota banyak masjid-masjid besar. Ono masjid besar At-Taqwa, masjid besar Al-Muttaqin, masjid besar Al-Huda, tapi masjidnya saja yang besar. Jamaahe masyaallah. Kadang masjidnya gak wedi. Jamaah subuh, ya Allah, sing nabuh bedhug ya wong kuwi. Ayo aku diwangi muni kuwi ngono, Bu, nggih. Sing nabuh bedhug ya wong, sing azan ya wong, sing pujian ya wong, sing komat ya wong, sing ngimami ya wong, sing dadi makmum ya. Borongan kok imam sak makmume. Ya Allah, nabuh bedhug wis ora iso banter mek ngeder tok bedhuge. Nah, azan subuh esuk-esuk. As-salatu qairum minan naum. Melas. Nah, bar azan ning gremeng karepe dhewe. Karo ngenteni menawa eneng sing teko, menawa eneng sing melok salat. Pujian, pujian. Ngepujiane wong tuwek. Subhanallah Allahil Adzim. Subhanallah wa bihamdi. Dek krungu aja dengan yang kracak. Saweneng atine. Lho, oleh wong tenan. Iki nek ku pujian nyantol ora rugi yen ning sing teko ape melok salat. Nang pengen roh to sapa sing teko ape melu salat kok krecek-krecekno jeding tanggane sing Kang Noto Kang Min. Diinceng kok cendhela, pancen jedinge ana pinggire masjid kaya ngene iki. Neruske pujian ambek nginceng. Ngalimum bil ghaibi. Lah tibake wong nyuluh kodhok ta. Mampir nguyuh tok terus ngluyur neh. Rasaku ape melok salat. Kok nguyuh tok to. Ora ngajar. Teruske pujian. Wa syahadati Allah. Ngalimu sirwi nelong so ngantek katok le pujian rana sing teko pegel ora eneng sing teko babar pisan wis komati ae kesuwen komati wawakbar wawakbar asadu ala ila illallah. Sadu anna mukamat Rasulullah kayang ala sholat kayang ala pala kodikomati sholat kodikomati anjane wong tuwek sholat ijen masjidnya gak wedi no sholat ijen ono kipasang ini rolasi dipetek kabeh njerem masjid kaya lesus wus wong ingat biyut akhirnya sholat ijen. Nah, dalam keadaan seperti itu kan dianjurkan untuk niat dadi imam. Saking pentingnya golek fadilai jamaah. Karena berbicara tentang musola, berbicara tentang masjid, otomatis berbicara tentang sholat. Bicara sholat, perintah itu didapat dari peristiwa Isra Mi'raj. Perjalanan Isra Mi'raj yang diabadikan dalam Quran itu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid. Sholat harus di masjid, harus di musola. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai sholat ijen dikon niat dadi imam golek fadilai jamaah. Lho kok niat dadi imam niku makmume sapa nggo? Menawa ana jin-jin sing lho sing kena kewajiban sholat lak mboten namung menungso tok to. Jin ya wajib sholat, mulane kon niat dadi imam. Dhe'e yo niat dadi imam. Ijen padahal. Nawa itu. Usolli fardhu subki roke ngateni mustaqbilal kiblati. Karepe ya rakaat ini karepe. ilate ra iso muni ngono. Adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Arrahmanirrahim sampai keliru. Sampai rampengi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lha kok ana sing amin tenan to? Amin. Mikir dhek. Sapa sing amin? Ora krungu nang krajak-krajak no jeding. Mangan nang krajak-krajak ya wong nyuluh kodhok. Ora krungu kleset-kleset wong mara kok ana sing amin ki sapa? Ulune langsung pengkorok-pengkorok. Sirai mundak kabedi rambutin jebobok. Ngejer dhewe wedi. Jane ape maca surat sing rondok dawa. Nanti kedisian wedi akhirnya oper haluan maca sing ndek-ndek. Wis kul hu elek kuwi. Pengen ngerti sing amin ki sapa karo melengak mengguri maca kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu akbar. Allahu samad. Bareng melengake ketok nang gurine jejer-jejer wireng-ireng. Kedi-kedi nang jenggote dawa-dawa matane sak lepek-lepek. Ngejer semaput. Lam yalid. Apa semaput leren bungok? Tolong! Tolong! Oh, nelali to mike ora dipateni. Jadi suarane tolong-tolong yang mlebu nang sepikire masjid. Wong desa parek esuk krungu bengok-bengok tolong-tolong sumbere teko masjid gemberuduk mara kabeh. Ngono sing melungker-melungker ya turu cerekal tangi. Wong kelon-kelon barengi cerekal tangi. Kaget. Bareng tanggane do teko dhek njeblablah karo menggeh-menggeh. Takoni tanggane, kowe kene apa, Kang? Aja takoni sik aku. Aku tak nata ambekan. Tanggane sakno, ana sing mijeti, ana sing ngeroki, ana sing ngekeki balsem dilabur minyak kayu putih, ana sing ngetuki ngombe, ngombe sik iki Kang ben ora ngejer. Ya kene tak ombene. Aja diguyu aku. Nelak tenan iki. Bismillah. Anyep. Iki paling sisane takjil gek mengkae. Kenek apa to Kang jane kenek apa? Aku iki mengkan salat ijen. Nek kok salat ijen ora ning kancane to Kang? Kanca sapa dapuramu diceluk ya ora teko. Aku wis bengok-bengok as-salatu khairu minan naum ora ono sing teko belas. Aku salat dhewean. Aku mau kan niat dadi imam. Loh bareng aku maca petekah. Kok ono sing amin to? Aku langsung ngejer uluku bengkorok-bengkorok. Sirah krasa gawedhe jebobok. Tak plengai mengguri aku hireng-hireng. Jenggote dawa matane sak lepek-lepek. Aku semaput iso bengok tolong mau. Loh bareng aku bengok tolong-tolong kowe kok do teko rene kabeh. Gek mang tak celuk as-shalatu khairum minan naum raneng sing teko. Timbangane ngene mulai sesuk anggane subuh tak gantine tolong-tolong ae. Apa ya perlu ngoten nggih? Ngomong sakniki diceluk genah as-shalatu khairum minan naum. Gak moro. Ganti ae khusus mamer nggih. Azan subuh model anyar ben wonge do teko kabeh no langgar. Tolong. Pun jam sedasa seprapat. Kula jane remen mawon ngaji ngantos jam 12. Temriki, tapi keranten kula kedah pindah. Katik tebih. Montong mriko. Ngapunten nggih. Aku tahu kamu cinta aku. Mula moga-moga musala niki makmur jamaahe. Namine musala niku artine nggon salat. Apa artine musolane apik bangunane tapi nek jamaahe ya maknane niku ngoten. Ramadan niki kula jenengan dilatihke ngramekno musala, ngramekno masjid. Lepas Ramadan kira-kira jamaahe tambah rame apa mundak sepi musala kene? Nah iki betul sesuai dengan jenenge ikhlas-ikhlas tenan wonge. Saking ikhlase ra ning sing budal. Ya Allah. Ngeten nggih? Nek apa kok katik dikon jamaah to? Soale nek kula jenengan salat ijene ape ketrimo angel ketok e, potongane nek salate kula jenengan. Wong salat mek trimo Allahu Akbar entul-entul jene-jene gobe-gobe kewek-kewek. Nah nggih to? Ana ki Allahu Akbar nek rus kok karo karuan nek nata takbir koyo masang jurus Allahu Akbar. Mesti khusyuk khusukna ngono kuwi ya sik. Kabiro walhamdulillahi katsiro subhanallah. Kirane ngudan balas iki. Pikiran ndak karo-karon Allahu Akbar. Riyo karek kurang 6 dino. Allahu liman hamidah. Gablek dhuwit piye. Allahu Akbar anak dong ngrengek jalane kono klambi. Allahu Akbar mosok sugih riyo kok nggo dhek utangan ta cah ngene iki. Embo. Lah mergo potongane salate kula jenengan ngoten niku. Ayo jamaah. Jamaah, kita janji jamaah terjamin apik salate. Di samping ngupain luwe kata insyaallah kapan-kapan kula sambung kula genahke wong tujuane musolane muga-muga barokah ngoten mau. Wes, pangapunten Kang Agung. Saman kok kaya abot ngono modele. Sami Bu kula piyambak jatosipun nggih ngoten. Pun donga mawon ten kene Gusti Allah nggih. Muga-muga Ramadan niki saged pikantuk predikat ingkang sae. Tutup Ramadane kanthi sempurna lan donga dhateng Allah muga-muga taun ngajeng tasih kepanggih kalih wulan Ramadan meleh. Tapi jenengan ya kudu siap-siap. Sapa ngerti niki Ramadan sing terakhir kangge jenengan. Taun ngarep wis gak menangi. Soalnya ketok ana sing kurang dilongkas kok iki. Siapa yang berani menjamin dan bisa menjamin kalau tahun depan masih ketemu Ramadan? Gak iso jamin. Nek kula insyaallah sik rodok suwe insyaallah. Mboten jamin tapi ya insyaallah. Nah, orang yang Ramadane paling apik itu orang yang punya anggapan bahwa ini bulan Ramadan terakhir bagi saya. Nek nganggep iki Ramadan terakhir, mesti seapik-apik eleh nglakoni. Aku tahun ngarep wis gak menangi Ramadan neh. Iki Ramadan sing terakhir kanggone aku. Karena dia menganggap ini Ramadan yang terakhir, maka dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ayo terutama di 10 hari yang terakhir. Bu, dieling-eling, Pak. Mosok cah. Urip setahun kula sampean dikai 306 dina, 305 dina. Dipotong sakulan Ramadan kanggo mempeng ibadah kok kabotan, kebacut. Kata Roma Irama, sungguh terlalu. Nek sakulan kaboten ya wis cukup 10 dina sing terakhir mempeng tenanan. 10 dina kaboten cukup malam-malam likuran sing ganjil. Malam selikur, malam telu likur, malam selawe kaya saiki, malam pitu likur, malam songo likur, mek limang bengi. Limang bengi sik kaboten wis nang matek ae. Ana wong digawe umur setahun utuh 305 dina, dilongi limang bengi kok sik kabotan. Bohong kalau ingin masuk surga. Preketek. Goroh nek kepengin mlebu swarga. Siap-siap mawon. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wong 305 dina setahun dilong limang bengi kok rumangsa kaboten. Wis, janji niku dieling-eling, muga-muga lepas Ramadan termasuk minal aidin wal faizin. Pun ngantos posone tamat maksiate kumat, nggih. Pun ngantos Ramadan bubar ibadahe melok buyar pisan. Ramadan gelem witir bar Ramadan witire kentir. Ramadan setane dibondo bar Ramadan setan biculno menungsane do kesetanan meneh pun ngantos Al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi. Sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhumah wa silatana silatan mubarakah wa tafarrukana min ba'dihi tafarrukan ma'zumah.